ditaruh di tempat-tempatnya salafiyin barakallahu fiik. Maka dikatakan oleh para ulama kita, para masyayikhna, terkait dengan sebuah tempat yang di situ hanya ada tarbiyah hizbiyah, sekolahnya hizbiyin. Dikatakan oleh mereka, Allah, kalian berada di atas kejahilan, itu lebih ringan daripada kamu masuk ke lembaga mereka menjadi seorang yang menyimpang barakallahu fiik. Apalagi ada tempat-tempat yang salafiyin, walaupun tidak semewah mereka, tidak sewah mereka, tidak se-profesional mereka, tapi alhamdulillah apa yang ada para pendukung dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nasihati. Ketika kamu dinasihati, menunjukkan penyimpangan, menunjukkan penentangan, menunjukkan dan segala macamnya, masalah. Tidak usah banyak ribut, barakallah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Terakhir ya, kita melewati jam 9 ya. Allah musta'an. Apa nasihat antum bagi para abak, bapak-bapak yang istri-istrinya sudah menyetujui untuk ta'adud? Masya Allah. Masya Allah ya kan ya. Cuman para istri menyayangkan wanita-wanita yang dipilih dari wanita Facebook, bukan santriwati atau akhwat salafiyah. Masya Allah, masukan yang sangat bagus. Itu pertanda istrinya antum soleh. Silakan ta'adud mas, tapi yang salafiyah. Silakan ta'adud mas, tapi cari yang terbaik, yang solehah, yang qalibah, yang hafidah. Wah, bagus sekali. Ada yang seperti itu? Luar biasa. Dimanfaatkan sebaik-baiknya. Allah musta'an. Kok malah kemudian kamu cari yang enggak di pinggir jalan? Facebook itu pinggir jalan ya, Pak. Kenapa juga kamu pakai Facebook? Apalagi Facebook ketahuan ada perempuannya lagi. Itu tidak beres ya, Pak. Allahul musta'an. Jangan cuma cari yang mempesona fisiknya. Jangan yang mencari sesuatu yang membuat antum terpana fisiknya, tapi cari yang bagus agamanya. Fadfar bidatid din taribat yadai. Masya Allah, luar biasa kalau ada para umahat-umahat yang demikian keadaannya. Siap ditaatud, siap ditaatud, setuju ditaatud dengan syarat yang kedua, seorang akhwat salafiyah, santriwati atau qalibah atau hafidhah. Bagus. Barakallahu fikum. Yang punya istri demikian dimanfaatkan sebaik-baiknya. Barakallahu fikum. Ada nggak yang kayak gini ya? Ada? Masya Allah. Hah? Ada nggak yang begini? Umahatnya seperti ini? Masya Allah. Luar biasa. Mau nasihat bagi para umahat pengguna WA yang terkadangnya satu ikhwan. Ini demikian ikhwan, harus hati-hati. Nah, terkait dengan masalah WA ini juga demikian, harus betul-betul diawasi. Apalagi antum memberikan fasilitas kepada keluarga yang ada WA-nya, diperhatikan baik-baik, dicek supaya dia hanya WA kepada para umahat, kepada para akhwat atau grupnya, menggrup-grup akhwat salafiyat yang diawasi oleh orang-orang yang diketahui salafiyahnya dari kalangan para umahat dan para akhwat. Ini bahaya ini, kalau nyasar ke ikhwan, waduh, ketahuan nomornya, dibikin WA terus, ikhwannya pura-pura jadi akhwat. Allahumma musta'an. Terjadi lah itu. Pura-pura jadi akhwat, masuk ke grupnya akhwat. Ya, ini orangnya enggak beres. Pada ketahuan dia ikhwan, dikeluarkan dari para akhwat. Allahumma musta'an. Ala kulli hal, semua yang ada fasilitas ikhwan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, digunakan untuk perkara yang terbaik, jangan digunakan untuk perkara yang buruk. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wa'alaikumsalam. Sudah malam, jadi saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.